Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah. Mampu gak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar gak bahwa Allah yang kasih? Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya, dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya. Hafalan Qur'annya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain. Cuk, tahajud, sujud. Kalau cuk mau bisa begitu. Ah, habis tuh. Jelas ya? Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba, satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda. Beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdu beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al-al yang lainnya. Beda. Ini al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi. Kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Baik. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq. Pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati. Jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati, lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi lupa, bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, gak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tek, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan, Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat tambahannya yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ba'da salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas?